وبأجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عند كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Setengah daripada sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala yang tidak disamai oleh orang lain dan tidak berbilang, dan kepada kaum muslimin muslimat yang balik berakal wajib meyakinkannya dengan dalil, yaitu sifat sama. Artinya mendengar, maka mustahil tuli. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu sami'un alim. Artinya bermula Allah Ta'ala yang amat mendengar dan amat mengetahui. Apabila sudah kita yakinkan di hati masing-masing bahwa Allah senantiasa mendengar, pendengaran Allah tidak sama dengan yang lain daripada makhluk ini, maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia takut berkata-kata yang haram, sebab karena Tuhannya yaitu Allah amat mendengar akan segala perkataannya adanya. Diwajibkan kepada seseorang yang sudah meyakinkan Allah bersifat sama atau mendengar, janganlah ia mengeluarkan perkataan yang haram. Itu wajib. Ditambah lagi sebagai adab, janganlah mengeluarkan kata-kata yang sia-sia atau tidak berfaedah atau tidak bermanfaat. Itu adab. Orang yang meninggalkan kata-kata yang haram udah selamat, tapi masih derajatnya binatang karena belum beradab. Supaya dapat derajatnya naik dari binatang mendekati malaikat, itu menjaga kata-kata yang tidak ada faedahnya, dijauhi. Untuk jelasnya, yang haram ditinggalkan, yang tidak bermanfaat pun ditinggalkan. Kalau orang sudah dapat taufik hidayah, yang haram ditinggalkan, kata-kata yang tidak berfaedah pun ditinggalkan, itu diberi maqam muqarrabin, sudah dekat sama malaikat, dekat sama malaikat. Beribadat rajin, awak gagah, rezeki bertambah-tambah, hati lembut. Sebaliknya, kalau orang yang mengeluarkan satu huruf daripada perkataan yang tidak berfaedah walaupun bukan haram, dia tidak beradab kepada Allah, maka dididik oleh Allah dengan satu karas hatinya. Hati yang keras jauh dari rahmat Allah. Dua, rezekinya ditahan oleh Allah. Semestinya rezeki datang, kada jadi datang. Gara-gara bepander satu huruf nang tidak ada faedahnya. Apalagi setengah malam nang ngobrol. Orang nang sugi-sugihan belinya ketujuh ngobrol habis tuh segalanya duitnya. Nya ada bisi amalan nang supaya habis duit. Nang pina dipadahi sama asih, bini, anak, murid, dipadahi masih. Kenapa jadi berubah? Karas hatinya, kada mau lagi masih bernasihat dan kepada. Karena inya mengatakan satu huruf yang tidak berbeda. Dididik oleh Allah dengan rizkinya ditahan dan hatinya dikarasakan. Tiga, badannya dilemahkan oleh Allah. Badannya dilemahkan oleh Allah. Kada gagah awak tu kada gagah. Umur anom aja tapi kada gagah. Pina uyuh. Apa ada bisi amalannya mengobrol satu huruf nang kada berfaedah, apalagi 10 kalimat nang kada berfaedah. Hari ini kita dididik melewati pengajian hari ini oleh Allah Ta'ala supaya pertama yakin aku bisi Tuhan nang kada singtulian dan kada batalinga dan sebagainya, pokoknya kada sesamaannya, dan aku ditangati berkata yang haram serta yang tidak berfaedah. Kalau yang haram jelas neraka dunia akhirat didapat. Kalau yang tidak berfaedah maka dididik oleh Allah. Pertama, hati keras. Hati keras itu jauh dari rahmat Allah. Dua, rezeki ditahan. Tiga, badan lemah, kada gagah. Umur anum aja tapi pina kuyut. Bahasa orang sini kuyut, kada gagah. Puan, enggih ya, pina layu. Kada pina gagah, kada pina uyuh. Padahal makan gancang lah. Pina uyuh, ya karena hendak berdiri tapi nangali, hendak duduk tapi nangali, ya kan baca Quran tak, pina sambil mengantuk. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Al-Qur'an Hakim. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Kalau soal guring nomor satu, berdiri guring dia. Nomor empat, berat mengerjakan ibadah, koler mengerjakan ibadah. Ini pendidikan Allah terhadap orang yang mengeluarkan satu huruf perkataan yang tidak berfaedah. Kiranya cukup empat itu untuk kita takut mengeluarkan kata-kata yang tidak berfaedah, apalagi yang haram. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita. Karena alangkah kita ruginya kalau sudah rezeki kada datang, hati keras, awak uyuh, baibadah pengoler, Rasulullah SAW bersabda, "As-sumtu khairun kulluh wa qalilun fa'iluh." Bermula berdiam itu 100% mengandung kebaikan, tetapi sedikit sekali orang yang memakainya. Nengaran berdiam tak bagus benar, ujar Nabi, tapi sedikit orang yang memakainya. Artinya banyak apa kata? Banyak nang omong daripada nang pendiam. Ulama meneliti jalan untuk mencapai sifat nang bagus ini atau akhlak, yaitu pendiam, yaitu infirad anil khalqi, menyendiri dari gaulan. Itu penelitian dari ulama sudah. Selama kita masih bergaul, kada kawa mengamalkan berdiam. Orang bergaul mesti berpandang. Lama sudah serongonan duduk di depan dari juga sama peta sudah tak itu dokter jiwa dalam penurusan. Serongonan duduk di depan dari juga sedang tak sudah tak lihatnya jauhkan banyak gebang tak. Utangnya bawa bunga pulang, bunganya sorong bawa utang, bunganya belabih, bayar-bayarnya belabih, berusaha belum tentu lagi kita berhasil. Utang mesti dibayar, sedangkan utangnya labih, bayarnya daripada yang diambil tadi, diambil 1 miliar, bayarnya tengah 2 miliar. Anu sebagai apa ngaranya borok rumah dan perumahan, berapa sudah di dunia ini orang nang rumah disita oleh orang, perumahan sertifikatnya diambil orang. Masaibu qaumin inda qaumin fawaitu. Kalau ada seorang yang sudah tercebur, jangan yang lainnya ikut. Cukup yang satu itu menjadi pelajaran bagi yang lain. Cina kegilaan gara-gara utang yang kada kawan bayar ibunya, kada usah lagi ya Cina yang lain berutang kasih itu pulang. Biar dia sarah diri ini yang mengutangnya. Bunga kita utang 1000 bayar 1000 gin belum tentu kalau bayar, sebab kita berusaha kada tentu untung. Utang tetap sudah jadi utang tu yakin, berusaha ragu-ragu lagi berhasil dan kadang. Al yaqinu la yuzalu bisyakki. Sekarang yang terbaik hindarilah dari berhutang, walaupun berhutang tidak pakai bunga dibolehkan oleh agama. Jelaskan. Hindari. Kesian ya anak bini kita kalau kita mati kecelakaan atau mendadak, sedangkan kita punya hutang yang ditagih orang anak bini kita. Dua musibahnya, musibah kematian, musibah bayar hutang. Apalagi hutangnya beranak, becucu, bebuyut, beintah, becicit, beguit, begamit. Nang itu adalah semua pekerjaan daripada Yahudi. Jelas sudah. Kita orang Islam bukan Yahudi. Itu semuanya pekerjaan Yahudi. Yahudi itu adalah anak buahnya Dajjal. Dajjal baluman lagi keluar, anak buahnya udah. Yahudi anak buah Dajjal mengarang buku, buku kesehatan, buku ekonomi, buku politik, buku keamanan, buku pertanian, buku perdagangan. Si Dajjal anak buah Dajjal mengarang buku. Orang Islam menukar buku itu, lalu melaksanakan. Bagaimana cara berdagang supaya sikap sulit dengan jalan begini begini begini. Padahal kadada di kitab Allah kadada, di kitab agama kadada. Takutnya kan anak ulama bingung, ulama menjawab kadada tulisannya. Kaulnya kaul Abu Hanifah. Inilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Rasulullah, berjaga-jaga. Marilah berdekat kepada ulama ahlullah supaya kita mendapat siraman daripada ilmu-ilmu beliau, supaya kita mendapat akan keselamatan, yaitu mewaspadai diri kita, jangan terumpat-umpat akan didikan-didikan di setiap bidang daripada anak buahnya Dajjal, yaitu Yahudi yang sudah menyebar buku-buku karangan Yahudi itu di mana-mana dan dari seluruh apa keadaan. Cara Yahudi muridnya Dajjal baulah potongan pakaian babinian, pakaian lalakian, lalakian kayak ini pakaiannya. Kalau dahulu kan selawar kantak nang kebuka pusat, nah itu ya kan, nang selawarnya luas menguntung nang di bawah sampai sepatu dimakannya. Kalau bebinian bahari rok mini midi bahari. Tahuah ini lah apa-apa. Itu ada bukunya, buku cara-cara memotong pakaian itu dan cara menggunakannya. Sesudah dipotong dipakai, cara berjalan waktu memakai itu, maka ini lenggang-lenggoknya diperagakan. Nang kakaya sekarang ini, nang berkuasa di dunia adalah anak buah Dajjal. Kita di bawah kekuasaannya. Tapi kita jangan lupa, kita yakin bahwa Dajjal dan bubuhannya itu masih di bawah Allah juga. Malahan kita yakin al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaihi. Kita yang lebih di atas dari mereka, bukan mereka di atas dari kita. Artinya janganlah kita menurut cara-cara mereka. Yang tahu adalah guru agama nang mengumpul syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Semoga kita mendapat madad atau berkah dari guru-guru yang demikian, supaya kita jangan terumpat partai Dajjal atau partai Yahudi. Potongan rambut ada Dajjal, baulah salon pas. Jadi ya kan mata babinian itu bulu matanya panjang, diulahkan beludik. Di atas bulu mata biru, kaning disasap, diganti lawan sepedol. Pipi habang, bibir biru, gigi hirang. Coba lihat gigi Betty. Lafia. Semua tayangan-tayangan dari orang-orang Yahudi, semua adalah mendidik umat Islam. Kalau umat Islam mau dididik sekolah. Cara-cara berkumpul laki istri Yahudi dan Dajjal sudah mengirim kaset CD-nya yang disebut porno. Bagaimana cara mencari kenyamanan untuk berkumpul laki istri? Orang Islam menjadi muridnya bisik kaset itu. Lalu menurut, kada ingat lagi lawan bagaimana guruku nang di Madinah berkumpul lawan istri beliau. Kada berbismillah-bismillah lagi. Mintu aja lagi. Persis kayak kuda, kayak anjing. Lamun meulah anak tu caranya, cara anjing anaknya kelakuan pas kena hidupan. Jilat menjilat. Iya. Kenapa kaset-kaset porno itu? Kenapa sampai cara-cara pakaian-pakaian yang membuka aurat itu sampai ke daerah kita? Karena penjaganya kebobolan. Penjaga gawangnya kebobolan. Apa penyebab kebobolan? Banyak diantaranya adalah kalah dengan papal dan suap. Memang kada boleh nangka itu masuk, tapi kenapa masuk juga? Nang menjaganya kalah dengan amplop. Itu diantaranya. Jadi harus nang ditugaskan masalah di situ betul-betul amanah. Jangan memandang amplop sesuai dengan sumpah jabatan. Di antara sumpah jabatan, tidak menerima sogok dan kapal dari mana dan bagaimana pun. Demi Allah, kada gampang. Tapi sekali melihat amplop kena kanda, lama jua masuk kaset porno. Minuman keras sekarang tambah banyak dari bahari. Narkoba malah dirancangkan untuk berulah pabriknya di Kalimantan Selatan oleh si iblis yang merencanakan. Karena inya tahu Kalimantan Selatan Martapura adalah paling kuat penatik agama. Jadi istilah orang perang, kalau dulu itu kan caranya melumpuhkan musuh itu dua. Pertama, bandara harus dirusak dengan bom. Dua, jambatan. Kalau sekarang, ulama-ulama yang jujur itu adalah bandaranya. Harus diseret ke penjara atau diberi makanan yang diracuni. Cara meracuninya harus ada mu'allafah, seorang yang kafirah masuk ke agama Islam, orangnya cantik rupawan, orangnya bisa masak makanan, orangnya lemah lembut, akhlaknya bukan itunya. Masuk Islam, kawin dengan Pak Kiai yang besar. Dengan jangka 2 tahun, harus Kiai diberikan jamuan racun yang membunuh. Lalakiannya mu'allaf, dididik akhlak baik, rupa baik, lemah lembut, dan diberi modal banyak bisi harta. Masuk Islam membantu pembangunan Islam si mu'allaf, sehingga lebih separuh nantinya pembangunan Islam dari si mu'allaf tadi duitnya. Namun Mu'allab itu dapat duit dari mana? Dari Dajjal alias haram. Maka pembangunan itu hukumnya masjid haram, langgar haram, sekolahan haram. Dengan jalan modal yang haram ini dibikinkan untuk tempat dan untuk makan, minum, pakai sebagainya. Orang Islam kalau kada sadar, imun adanya mu'allab yang begitu. Baik babinian, baik lelakian. Banyak kita bisa saudara orang Islam. Padahal ini adalah sangat berbahaya. Kita kada boleh buruk sangka, tapi wajib waspada. Sekarang diumumkan, setiap pondok atau orang yang mengaji di sini, di mana tempatnya sudah tahu dan waktunya sudah tahu, jangan lupa, waspada adalah wajib. Jadi nang bisi Honda, wajib waspada terhadap Hondanya. Laporan bahwa hari Minggu tadi 21 Honda yang hilang di jumpan maling. Kita sedih, sedih merasakan, dan kita malu. Kok di dalam majelis yang begini masih banyak malingnya? Jadi kepada yang kehilangan Honda, tolong lapor lawan ulun berapa jumlah semunyaan harganya itu. Bukan ulun nak ganti, ulun nak tahu benar. Dikiranya nak ganti, ya kan enggak ada. Jangan lengah terhadap harta, karena harta kita, Honda dan sebagainya, amanah dari Allah. Wajib kita memelihara amanah Allah, bukan memelihara harta kita. Kalau harta kita aja masa bodoh hilang. Kalau harta Allah kita kada menjaganya sampai hilang, gimana tanggung jawab terhadap Allah yang benar-benar memiliki itu? Dalas mati kita berabot pun maling karena harta Allah jangan sampai diambil maling. Mati kita syahid. Kiranya cukup sekali ini pengumuman kepada seluruh hadirin agar berhati-hati, waspada terhadap kendaraannya masing-masing. Pahamkah? Dan babinian-babinian atas nama aku Ikam menyampaikan supaya jangan baagak hari Sabtu kemarin. Sebab baagak itu mengundang akan maling dan jempret. Kada usah berbonel, bagalang, bautas, bermedelion. Mengaji hari Sabtu kada usah baagak-agak. Yang diagaki kan ada juga lelakian seikung ada 10 ada mulai pulang lelakian dari Sabtu pindah maka jalan-jalan dan pindahnya maka sudah ditangati. Aku aja yang jadi gurunya bersembunyi dalam kamar sorongan inya maka cuci mata. Nang yakbutu min absarihim pada ta'amalakan lagi. Yakbutu min absarihim pada ta'amalakan lagi. Al-Quran sudah diinjak-injak. Sandal kalau perlu bagaimana aku sudah sampaikan dibuat di dalam plastik. Bawa dia duduk di higa sembahyang. Jadi kamu kada mencari lagi nak murid banyak ambil plastik tadi pasangnya dulu ya. Kada cek huruf lagi. Kalau pina kena maling kawa bapada cek huruf inya besanda sandal kapit seorang dai matu sekali bulik dai matu dipasang. Maaf pelajar ulun anu anu parnya ah salah pasang ya. Jauh mana nong sandal kapit kondai matu kan balain rasanya aja udah balain dasar maling juga eh. Kada apa-apa supaya kambing selamat saya selamat maksudnya harta Allah Ta'ala yang dikai kita selamat kurang kada berdosa namun orang tak menyuntan harta kita gara-gara kita itu apa ngarnya taksir maka orang berdosa kita lawan Tuhan tak salah Kenapa nyawa tak ada manja? Maksiat, takabur, maksiat, apik, maksiat, penyarikan, maksiat, kada penyabar, maksiat, sangkal, maksiat. Apabila sangkal menerima takdir itu kada ridha, sangkal, sangkal, mangkal, bak bini mati, sangkal.